Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibu-ibu, ummahat, akhwati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore kali ini kita kembali bermajlis untuk kedua kalinya membahas nasihat-nasihat yang bisa untuk dinasihatkan, yang itu termasuk nasihat-nasihat yang begitu sangat penting. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tiga nasihat yang perlu diingat dan selalu diyakini. Kita ulangi sejenak agar kita lebih mengingat lagi. Yang pertama, hendaknya setiap muslimat mengetahui dengan yakin sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dan syariatnya untuk orang-orang yang memiliki keyakinan? Muslimat adalah orang-orang yang meyakini kebaikan dan kesempurnaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama ini penting untuk selalu diingat, karena dengan mengingat hal ini, muslimat tidak akan ragu menerima keputusan dan hukum serta syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atur untuk mereka secara khusus. Dengan penuh keyakinan bahwa hukum Allah untuk muslimat itu pasti terbaik. Kemudian yang kedua yang telah kita sampaikan, hendaknya setiap muslimat mengetahui kebahagiaan dan kemuliaannya berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Sejauh mana kebahagiaan dan kemuliaan seorang wanita mukminat salihat, sejauh dia berpegang teguh dengan agamanya, dengan ketaatannya kepada Rabbil Alamin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam surat Asy-Syams ayat ke-9 dan 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkan kalbunya dengan menjalankan syariat Allah, dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotori kalbunya karena meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih, hati yang bening, itulah hati yang terkumpul padanya kebahagiaan. Kemuliaan pada seorang wanita sangatlah berkaitan erat dengan seberapa erat wanita tersebut taat kepada Allah, memegang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hendaknya setiap muslimah sadar bahwa di hadapan mereka banyak sekali musuh-musuh yang ingin menghancurkan kemuliaan mereka. Musuh-musuh yang ingin menjatuhkan dan menjerumuskan muslimah dari jalan yang lurus, dari kemuliaan menuju kehinaan. Berbagai macam cara musuh-musuh tersebut berusaha mewujudkan keinginannya. Ini harus disadari, sehingga ummahat, ibu-ibu, akhwat muslimat berhati-hati dengan sangat, karena musuh-musuh ini, syaitan dan bala tentaranya, akan selalu menawarkan hal-hal yang bisa menghancurkan akhlak dan agama wanita muslimah, yang itu merupakan sebab kemuliaan dan keberhasilannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, al-amrul rabi', hal yang keempat yang hendaknya diketahui dan dipegang oleh muslimat sebagai nasihat yang baik, alaiki antu'mini imanan jaziman anna tawfiqa wassalah wal-istiqamah watahakukal khairi wal-barakat wal-karamati biadillahi jalla wa'ala. Atasmu wahai muslimah mengimani dengan keimanan yang dalam bahwasanya keistiqomahan, kebaikan kalian semua ummahat, ibu-ibu, taufiq as-salah wal istiqamah, mendapatkan kebaikan dan barakah serta kemuliaan hanya ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Artinya, ibu-ibu, ummahat, akhwat tidak akan menjadi wanita salihah kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini penting untuk disadari bahwa kebaikan, kesalehan, keistiqamahan dan barokah yang ada pada diri kita adalah tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman a'azzahullah fahuwal aziz wa man adallahullahu tabaraka wa ta'ala fahuwal muhad. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka dialah orang yang mulia. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan, maka dialah orang yang rendah. Seorang yang dimuliakan oleh Allah akan diberi taufik, diberi kemudahan untuk menjadi wanita salihah, diberi kemudahan untuk istiqamah. Berbeda dengan wanita yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita tersebut akan dijauhkan dari keistiqamahan, dijauhkan dari asbabul khair, dari sebab-sebab kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan, maka tidak ada baginya satupun yang dapat memuliakannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan, maka tidak akan ada untuknya satupun pihak yang dapat memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengerjakan dan melakukan apapun yang Allah kehendaki, dari memuliakan atau menghina. Sehingga hendaknya setiap wanita muslimat yang sadar akan hal ini menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui kemuliaan dan kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang benar dari kesadaran ini adalah memperkuat hubungan ummahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala hidayah, taufik, wasabat ala din, kokoh di atas agama. Ketika seorang wanita menyadari keistiqomahannya, kebaikannya ada di tangan Allah, maka tidak ada cara untuk mendapatkan kebaikan tersebut kecuali berdoa, berdoa dan berusaha. Seperti apa yang kita lakukan di sore kali ini, kita mengadakan majlis, belajar. Ini merupakan usaha agar kita menjadi orang yang baik, orang yang istiqomah di atas kebaikan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa diselamatkan dari fitnah-fitnah, diperbaiki urusan-urusan dunia dan agamanya lebih khusus, serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Siapa saja yang dengan jujur menghadap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keinginannya, akan mempermudah maksud dan tujuannya untuk istiqamah, untuk menjadi wanita yang salihah. Di dalam riwayat Muslim ada sebuah doa yang sangat baik dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita kalau tidak bisa menghafalnya, kita bisa membaca dalam doa-doa kita, yaitu doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri, alladhi huwa ismatu amri, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, Tuhanku, ilahku, sesembahanku, perbaikilah agamaku yang itu merupakan penjagaan urusan-urusanku. Allahumma aflih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, Tuhanku, ilahku, perbaikilah agamaku yang itu merupakan pelindung urusan-urusanku. Wa aflih li dunyaya, wa aflih li dunyaya, wa aflih li dunyaya allati fiha ma'ashi, allati fiha ma'ashi. Wa aflih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, ilahku, perbaikilah duniaku yang duniaku tersebut aku hidup di dalamnya. Ya Allah, ilahku, perbaikilah duniaku yang aku hidup di dalamnya, yang aku hidup di dalamnya. Jadi kalau diulang dari depan, Allahumma aflih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aflih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan pelindung urusan-urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di sanalah aku hidup, di sanalah kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang mana di dalamnya aku dikembalikan, yang mana ke dalamnya aku dikembalikan. Jadi kalau kita ulang dari depan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana itu adalah pelindung urusan-urusanku, dan perbaikilah duniaku, di sanalah aku hidup, dan perbaikilah akhiratku, di sanalah aku dikembalikan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Dan jadikanlah kehidupan untukku sebagai tambahan pada setiap kebaikan, dan jadikanlah kehidupan untukku sebagai tambahan untuk setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematianku sebagai waktu untuk beristirahat dari setiap kejelekan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang terbaik, selalu memanjatkan doa seperti ini. Karena memang setiap orang hendaknya sadar kebaikan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menjadi saleh, untuk kita menjadi baik, wajib kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi doanya sebelum kita masuk pada hal yang kelima. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ij'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini, ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan pelindung urusan-urusanku, dan perbaikilah duniaku yang mana aku hidup di dalamnya, dan perbaikilah akhiratku yang aku akan dikembalikan kepadanya, dan jadikanlah kehidupan untukku sebagai tambahan pada setiap kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai waktu untuk beristirahat dari setiap kejelekan. Hendaknya setiap ummahat, akhwat memahami hal ini. Menjadi orang baik, menjadi wanita salihah perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu iltija kembali dan meminta kepada Allah dijadikan menjadi wanita salihah. Al-amru al-khamis. Hal yang kelima. Hal yang kelima. Ayyakuna akbaru ihtimamika fi hadhil hayat an tahdhi bi nailil karamati indallah. Yang kelima, hendaknya tujuan terbesar bagi ummahat akhwat hidup di dunia ini meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersiap diri untuk menyambut janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang dimuliakan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-35, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka berada di dalam surga-surga dalam keadaan dimuliakan. Dimuliakan di surga merupakan kemuliaan hakikiyah, benar-benar kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ayat ini masyhur, inna akramakum indallahi attaqun. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Hal yang kelima ini, dengan kata lain, hendaknya setiap muslimah memiliki tujuan menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diraih kecuali dengan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh ketulusan, keikhlasan dari dalam kalbu. Fi sahih, di dalam as-sahih, yani sahih al-Bukhari, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, telah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, akramuhum atqahum, akramuhum atqahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia di tengah mereka adalah yang paling bertakwa. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan di selain jalan ketakwaan, maka dia sedang mengejar fatamorgana, sesuatu yang tidak asli, diperkirakan, disangkakan sebagai kemuliaan, ternyata itu merupakan sesuatu yang kosong, khusran wa khaibah, sesuatu yang merugikan. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan teman, mencari teman sebanyak-banyaknya agar mulia, ini salah. Mencari harta sebanyak-banyaknya, ini juga salah jalan. Mencari kemuliaan harus melewati jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hendaknya menjadi sesuatu yang dipahami dan tidak dilupakan, diamalkan, diwujudkan dalam keseharian ummahat dan ibu-ibu, akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, hendaknya setiap ummahat, ibu-ibu muslimat yang ingin menjadi wanita salihah, mengetahui bahwasanya hukum-hukum syariat, terkhusus yang berkaitan dengan wanita, ini sama kekuatannya dengan hukum-hukum agama, nah, secara utuh. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kaum wanita secara khusus harus dimengerti, kedudukannya sama dengan syariat-syariat yang lain yang bersifat umum, yakni rapi, tepat, sesuai. Jangan ada keyakinan sepertinya tidak tepat untuk wanita, sepertinya tidak baik, tidak relevan. Itu kan wanita-wanita zaman Nabi. Sekarang wanita-wanita modern, tidak. Jadi semua syariat yang berkaitan dengan khususnya kaum wanita, dari sisi kekuatan, ketepatan, kesesuaian, relevansi, itu sama dengan syariat secara umum, tidak ada kurangnya, tidak ada kezalimannya, dan tidak ada salahnya. Tidak ada apa? Salahnya itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Oleh karenanya ada syariat-syariat khusus. Walaisat zakarunal unsa, istrinya Imran radhiyallahu ta'ala anha ketika melahirkan Maryam mengatakan walaisa dzakaru dal unsa, laki-laki itu beda dengan perempuan. Perbedaan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat aturan yang khusus untuk wanita, tepat dan sesuai. Jangan pernah meyakini wah ini aturan untuk kita kaum wanita kurang tepat atau padanya kedzaliman. Kenapa ini tidak boleh? Karena Allah Sang Khaliq, zat yang sangat mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Rabbmu penzalim, zat yang suka berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak ada untungnya sama sekali perbuatan kezaliman. Wa hiya ahkamu khairil hakimin wa tanzilu rabbil alamin. Hukum-hukum yang berkaitan khusus, hukum Islam yang berkaitan khusus dengan kaum wanita, ini adalah hukum-hukum yang dikeluarkan, diatur oleh sebaik-baik pemberi hukum, diturunkan dari Rabbil Alamin, diatur oleh Al-Hakim dengan bijak, Al-Basir bi'ibadihi, yang mengetahui kondisi hamba-hambanya, Al-Alim bima fihi sa'adatuhum wa falahuhum fid dunya wal akhirah, zat yang mengetahui kebahagiaan hamba-hambanya di mana, kesuksesan hamba-hambanya di mana, kebaikan hamba-hambanya di mana, pada aturan apa mereka bahagia, pada aturan apa mereka akan sukses, dengan aturan apa mereka akan menjadi baik, itu sudah terukur dan teratur. Sehingga setiap wanita yang ingin menjadi wanita salihah hendaknya mengetahui bahwasannya hukum-hukum Islam terkait kaum wanita adalah hukum terbaik sesuai untuk setiap tempat dan zaman. Jadi nggak boleh mengatakan oh cadar itu hanya untuk di Arab karena di sana banyak debu misalnya, bukan seperti itu. Oh ini cadar lebih tepatnya untuk zaman-zaman itu, di zaman-zaman yang aman, orang tidak terfitnah dengan wanita, maka tidak perlu pakai cadar misalnya, seperti itu tidak boleh. Wali hadza fa inna min azamil udwan wa ashaddil ithmi wal hawan ayo qala fi syai'in min ahkamillahi muta'alliqati bil mar'ati aw ghairiha inna fiha zulman aw hazman aw ijhaban aw dalalan. Oleh karenanya dimunculkan oleh musuh-musuh Islam menjadikan titik permusuhan mereka mengomentari hukum-hukum Allah terkait kaum wanita secara khusus. Mereka mengatakan ini hukumnya zalim, ini hukumnya menghancurkan hak-hak wanita, ini propaganda kafirin, ya, pemahaman sesat yang berusaha dimasukkan oleh kafirin ke dalam hati-hati muslimat, ditanamkan ke dalam pandangan dan hati mereka bahwa hukum Allah ini zalim, hukum Allah berkaitan dengan perempuan itu menghancurkan masa depan, hukumnya hukum kaku, au jalalan, banyak ketergelincirannya. Ini tidak boleh dan tidak baik. Kenapa? Karena wanita akan mulia kadang memang harus dengan aturan yang tegas. Ya. Kita itu kalau mendidik mestinya kadang lembut, kadang tegas. Jadi ketika wanita ditegasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah tidak sayang. Justru Allah Subhanahu wa taala menyayangi dengan aturan-aturannya. Sehingga jangan merasa terkekang. Jangan merasa sempit dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka wanita-wanita kafirah, kafarah, mereka merasa bebas. Akhirnya mereka seperti hewan. Akhirnya mereka hina. Kal an'am bal hum adall, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat. Wa man qala dzalika aw syai'an minhu fama qadara rabbahu haqqa qadrih. Siapapun yang mengkritiki dan mengomentari hukum Allah untuk kaum wanita dengan komentar miring, kezaliman, kaku, tidak pas. Ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan orang yang tidak bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, "Malakum la tarjuna lillahi waqaran." Surat Nuh ayat ke-13. Kenapa kalian tidak bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang menghormatinya? Kenapa kalian melecehkan Allah? Kenapa kalian tidak benar-benar memuliakan Allah? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Naam. Karena termasuk bentuk memuliakan Allah adalah berpegang teguh dengan hukum-hukumnya, mentaati perintah-perintahnya, dan meyakini bahwasanya pada hukum-hukum Allah ada keselamatan, ada kesempurnaan, dan ada ketinggian. Maka wanita yang menyayangi dirinya sendiri agar selamat di dunia dan di akhirat, sempurna di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan syariat Allah tidak zalim, tidak aku, tidak salah. Tepat. Bobot tepat. Is'an wal ihkam. Tertata rapi, kuat, tepat sesuai keadaan fisik dan psikis wanita. Ya. Kelemahan perempuan akan tertutupi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'taqada fiha khilaf dzalik fama ab'adahu 'anil waqar. Dan barang siapa yang meyakini selain itu, sebaliknya, meyakini bahwa keselamatan, kesempurnaan, kemuliaan itu justru dengan meninggalkan aturan-aturan Allah yang khusus diberikan kepada kaum wanita, maka dia telah sangat jauh dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajdarahu fid dunya wal akhirati bil khizyi wal 'ar. Dia sangat pantas untuk direndahkan, untuk mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Hendaknya kita ini bertakwa kepada Allah, mengagungkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal tersebut termasuk dari ketakwaan kalbu. Ini ibu-ibu, 6 hal penting ya harus ditanamkan, harus dipahami, diingat-ingat, di dalam kalbu-kalbu kita, sehingga hati ini menjadi bersih, menjadi baik, dan selalu husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan enam hal ini kita menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kelapangan, ketenangan kalbu, serta semangat menjalankan syariat Allah yang khusus untuk kaum wanita. Ya, kita contohkan saja ya, hijab misalnya, ayat hijab. Ini kan benar-benar membawa wibawa, membawa perlindungan, ya. Atau al-qarar fil buyut, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum wanita itu jangan keluyuran, jangan mondar-mandir di luar kalau tidak ada kebutuhan. Kalau tidak ada apa? Kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti taklim atau berdagang, ya, atau mengantarkan anak, ya. Nah, hendaknya kalau yang masih punya suami dan tidak terdesak keadaan, suaminya yang bekerja. Tapi kalau memang kadang-kadang suami belum dapat rezeki, ya jangan menggurulu, istrinya membantu, tapi jangan berlebihan. Karena memang perempuan lebih baik di rumah. Itu semua untuk agar perempuan itu tidak gampang bercampur dengan beda jenis, untuk menjaga kemuliaannya, menjaga kedudukannya dari keburukan dan kerusakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Kita sudah taklim 42 menit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita kaji di sore kali ini, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.